Perkenalan nama samara lewat gelombang radio. Banyak angka-angka untuk kamu mengundang bertumbuh. Berarti S.O. lalu ceria cupa-cupa-cupa-cupa. Di udara aku menunggu, kau panggil nama. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa.